فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له wala takhruj fiha. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala maka itu adalah fitnah. Bertakwalah engkau kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan janganlah engkau keluar ke dalam fitnah tersebut. Hadza ma'khudun minas sunnati kama dzakarna fil ahaditsi allati marrat. Ini diambil dari as-sunnah sebagaimana telah kami sebutkan di dalam hadis-hadis yang telah berlalu. Qauluhu wala tuqatil fiha wala tahwi wala tusayi' wala tumayil wala tuhibba shay'an min umurihim لأن هذه الأمور بغيضة إلى الله عز وجل فلا تفعل شيئا منها. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan janganlah engkau berperang di dalam fitnah, jangan pula engkau terjatuh ke dalam fitnah, jangan engkau mengikuti fitnah, jangan engkau condong kepada fitnah, dan janganlah engkau mencintai sesuatu pun dari perkara-perkara mereka, orang-orang yang memunculkan fitnah. Karena sesungguhnya perkara-perkara ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, maka janganlah engkau melakukan sesuatu pun darinya. Qauluhu fa innahu yuqalu man ahabba fi'ala qaumin khairan kana aw syarran kana kaman amilahu. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, karena sesungguhnya dikatakan barang siapa mencintai perbuatan suatu kaum baik ataupun buruk, maka ia seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, mohon diperhatikan dengan seksama apa yang akan kita baca ini. Ini adalah faedah yang sangat berharga yang terkadang kita atau bahkan seringkali kita melalaikannya. Kita baca. Idza ahbabta fi'ala qaumin wahum ya'maluna syarran syaraktahum fi hadas syarri wal'iyadu billahi. Apabila engkau mencintai perbuatan suatu kaum, padahal mereka melakukan keburukan, maka engkau ikut serta dengan mereka di dalam keburukan ini. Wal'iyadzu billah. Walihada tarallaha yazummu bani Israila ala ma raduhu min af'ali aslafihim. Karena inilah engkau mengetahui Allah Ta'ala mencela Bani Israel atas perkara-perkara yang mereka ridhoi, berupa perbuatan-perbuatan para pendahulu mereka. Wa yaqulu antum fa'altum kadza ya bani Israila fa'altum kadza wa fa'altum kadza wa fa'altum kadza, fayadhummuhum wa yal'anuhum ala fi'ali ajdadihim. Limadha? Li'annahum raduha wa yuhibbunaha. Dan Allah Ta'ala mengatakan, kalian melakukan demikian, wahai Bani Israel, kalian melakukan demikian, kalian melakukan demikian, kalian melakukan demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka Bani Israel dan melaknat mereka atas perbuatan-perbuatan kakek-kakek mereka. Kenapa demikian? Karena mereka meridhoinya dan mencintainya. Falau anna syakhsan yazni aw yasriqu wa anta tuhibbu hadhihi as-sariqata wa hadha az-zina aw yasfiku ad-dima'a wa anta tuhibbu hadha faqad syaraktahu li annaka tuhibbu ma yubghiduhu Allahu. Maka seandainya seseorang berzina atau mencuri dan engkau mencintai pencurian ini dan zina ini, atau seseorang menumpahkan darah sedangkan engkau mencintai perbuatan ini, berarti engkau telah ikut serta dengannya dalam perbuatan-perbuatan tersebut, karena engkau mencintai apa yang Allah benci. Wa 'alal mu'mini an yuhibba ma yuhibbullahu wa yubghida ma yubghiduhu Allahu 'azza wa jalla. فإنه بهذه المحبة يتقرب إلى الله عز وجل ويثيبه الله على هذه النية الطيبة وعلى هذه المحبة للخير يثيبه الله عز وجل. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai perkara-perkara yang Allah cintai dan membenci perkara-perkara yang Allah benci. karena sesungguhnya ia dengan kecintaan ini ia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala kepadanya atas niat yang baik ini dan atas kecintaan terhadap kebaikan ini. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala kepadanya. Wa idza kana yuhibbu syarra wa qad yusa'idu 'alayhi fa hadha wal 'iyadhu billahi yuhibbu ma abghadahu Allahu 'azza wa jalla wa yarda ma sakhitahu Allahu 'azza wa jalla. Dan apabila seseorang mencintai keburukan dan bisa jadi ia membantu melakukan keburukan tersebut, maka ini wal'iyadhu billah, ia mencintai perkara yang Allah benci dan ia meridai perkara yang Allah murkai. Wal mu'minu yajibu an yuhibba ma yuhibbuhu Allahu wa yubghidu ma yubghiduhu Allahu wa yuwali fillahi wa yu'adi fihi. Dan seorang mukmin wajib mencintai perkara-perkara yang Allah cintai dan membenci perkara-perkara yang Allah benci, berloyalitas karena Allah Ta'ala dan memusuhi karena Allah Ta'ala. Fayubghidu al-batila wa yubghidu ahlahu wa yuhibbu al-khayra wa yuhibbu ahlahu. Maka seorang mukmin membenci kebatilan dan membenci para pelaku kebatilan dan mencintai kebaikan serta mencintai para pelaku kebaikan. Fa idza abghada ahlal khairi faqad dhalama nafsahu. Maka apabila seseorang membenci para pelaku kebaikan, sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa idza ahabba ahla syarri faqad zalama nafsahu wa syarakahum fi fi'alihim. Dan apabila seseorang mencintai para pelaku keburukan, maka ia menzalimi dirinya sendiri dan ia ikut serta dengan mereka dalam perbuatan-perbuatan buruk mereka tersebut. Su'alun, pertanyaan. Ma huwa mauqiful awami minal fitnati? Bagaimana sikap orang-orang awam terhadap fitnah? Al-jawabu, jawabannya adalah al-amiyu mukallafun bittiba'il haqqi wajtinabish syarri. Jawabannya adalah orang awam wajib untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi keburukan. Qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya bertanyalah kalian kepada ahlul zikri, yaitu ahlul ilmi. Apabila kalian tidak mengetahui, alaihi idza akhbarahu al-ulama'u anna hadhihi fitnatun fala yajuzu lahu an yakhudha fiha. Idza bayyana lahu al-adillata fayajibu alaihi an yaqbala al-haqqa wa an yajtanibal batila. Hendaknya ia apabila para ulama mengkhabarkan kepadanya bahwasanya ini adalah fitnah, maka tidak boleh baginya untuk masuk ke dalam fitnah tersebut. Apabila para ulama menjelaskan kepadanya dalil-dalil, maka wajib baginya untuk menerima kebenaran dan menjauhi kebatilan. Su'alun, pertanyaan. Hal lahu naqlul hadithi anil ulama'i? Apakah boleh bagi orang awam tersebut untuk menukil hadith dari para ulama? Al-jawabu, jawabannya, na'am, ya. Idza sahhal hadithu wa naqluhu. Apabila sahih hadis tersebut dan penukilannya, falahu an yanqulahu bi syarti an yadbitahu wa an yakuna adlan fi nafsil waqti. Boleh baginya untuk menukil hadis tersebut dengan syarat ia benar, tepat dalam penukilan, dan ia adalah seorang yang adil pada saat yang sama, bukan orang yang fasik. Su'alun, pertanyaan. Binisbati likalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakartum fil darsil maldi anna kalamahu kullahu wahyun wa qad yuskilu fil umuri dunyawiyyati wa hadha laysa min 'indillahi 'azza wa jalla. Pertanyaan tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebutkan dalam pelajaran yang lalu bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah wahyu. Dan terkadang samar dalam perkara-perkara duniawiyah. Dan apakah ucapan Nabi dalam perkara-perkara duniawiyah ini tidak berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla? Al-jawabu, jawabannya adalah ja'a min 'indillahi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara duniawi datang dari sisi Allah Ta'ala. Li'annahu aqarrahu, karena Allah Ta'ala menetapkannya, yaitu tidak mengingkarinya. Sawa'un fil umuri diniyati wa dunyawiyati kulliha, sama saja. Apakah dalam perkara-perkara agama maupun perkara-perkara duniawi, seluruhnya. Amma binisbati li hadithi antum a'lamu bi amri dunyakum. Adapun tentang hadith, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. فالأمور التي تكلم فيها هو عليه الصلاة والسلام وأبدى رأيه فيها هذا يجب الأخذ به. Perkara-perkara yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau menampakkan pendapat beliau padanya, maka ini wajib untuk diambil. Li'anna ar-rasula qalahu wa aqarrahu Allahu alaihi. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkannya dan Allah Ta'ala menetapkannya, tidak mengingkarinya. Wal umurul lati ma dakhala fiha alaihi salatu wassalamu fahum a'lamu biha. Dan perkara-perkara, yaitu perkara-perkara duniawi yang Rasul alaihi salatu wassalam tidak masuk ke dalamnya, yaitu tidak menyampaikannya, maka mereka manusia lebih mengetahui tentangnya. Mislu hidadatin nijarat nijaratin ma huwa haddadun wa ma huwa najjarun ma huwa muzari'un. Seperti keahlian pandai besi, keahlian bertukang kayu. Apa itu pandai besi? Apa itu tukang kayu? Apa itu petani? Ammal umurul lati takallama fiha min umuri dunya imma biwahyin minallahi wa imma aqarrahullahu hadha yajibu qabuluhu wala yuqalu fihi antum a'lamu bidunyakum. Adapun perkara-perkara yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara dunia, bisa jadi dengan wahyu dari Allah, bisa jadi Allah Ta'ala menetapkannya, yaitu tidak mengingkarinya, maka yang ini wajib diterima. Dan tidak dikatakan padanya, kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.